Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-muallifu hafidhahullah ta'ala asyaratu thalith. Syarat yang ketiga dari syarat salat. Ijtinabun najasah, menjauhi najis. Wa mimma yushtaratu lissalati ijtinabun najasah. Dan di antara yang disyaratkan untuk bolehnya melakukan salat, yaitu menjauhi najis. Bi ayya bta'ida anha al-musalli. Yang sekiranya si musalli, orang yang melakukan salat, menjauhi dari najis tersebut. Wa yakhlu minha tamaman. Dan bersih darinya dengan sempurna. Fi badanihi wa thawbihi. Pada badannya dan pakaiannya, wa buq'atihi dan tempatnya, allati yaqifu 'alaiha lis-shalah, yang dia berdiri di tempat tersebut untuk melakukan salat. Wan najasatu, dan najis itu adalah qadrun makhsusun, yaitu kotoran yang khusus. Yang dimaksud khusus di sini adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Yamna'u jinsuhu as-salah, yang jenisnya ini mencegah sahnya salat. Kal mayyit, seperti bangke, waddam dan darah. Adapun darah secara mutlak, terjadi khilaf di antara ulama. Adapun darah yang khusus, yaitu darah haid, itu terdapat ijma para ulama tentang najisnya darah haid tersebut. Adapun darah secara umum, ya, darah secara umum, maka terjadi khilaf di antara ulama. Di antaranya seperti darah manusia atau darah hewan yang boleh disembelih atau halal dagingnya. Maka untuk darah itu, menurut pendapat yang rajih adalah suci. Ya, menurut pendapat yang rajih adalah suci. Wal khamar, dan juga khamar. Khamar juga sama, terjadi khilaf di antara ulama tentang kenajisannya. Apakah khamar ini najis atau tidak? Sebagian ulama merajihkan bahwasanya khamar itu tidaklah najis. Di antara dalilnya adalah seperti yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya ketika diharamkan khamar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang khamar tersebut di jalan-jalan Madinah. Hal ini menunjukkan bahwasanya khamar itu tidaklah najis. Kalaulah najis, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melarang kaum muslimin membuang najis di jalan-jalan Madinah. Karena hal ini akan mengganggu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang buang hajat di bawah pohon yang berbuah atau di jalan. Qala wal bauli, dan air kencing, dan ini muttafaq dan ijma' tentang kenajisannya. Wal ghaiq, dan apa, kotoran manusia. Baul juga kencingnya manusia. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Ya, al-baul di sini adalah maksudnya adalah kencing, air kencing manusia. Untuk pembahasan najis ini tidak dibahas di sini, ya, dibahas pada babnya tersendiri. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu atau pakaianmu bersihkanlah. Qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin, ighsilha bil ma, cucilah dengan air. Qala sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal baul, bersucilah kalian dari air kencing. Fa inna 'amata 'adabil qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur itu dikarenakan oleh air kencing. Wa amara sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan al mar'ata, seorang perempuan, an taghtasila thawbaha idza asabahu damul haid wa tusalli fihi, untuk mencuci pakaiannya jika terkena darah haid. Kemudian setelah itu boleh melakukan salat dengan menggunakan pakaian tersebut setelah dicuci. Wa amara bidalkin na'laini thumma salatu fiha. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menggosokkan kedua sandal, kemudian salat dengan kedua sandal tersebut. Digosokkan sandalnya supaya tidak terkena, atau supaya najisnya hilang. Ya, supaya najisnya hilang, kemudian setelah itu salat dengan menggunakan sandal tersebut. Wa amara bisabbil ma 'alal bauli, dan memerintahkan untuk mengalirkan air 'alal bauli, di atas air kencing, alladhi hasala fil masjid, yang terjadi di dalam masjid. Yaitu apa disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang kisah seorang Arab Badui yang kencing di pojok masjid. Wa ghairu dzalika, dan selainnya minal adillah addalah ala ijtinabin najasah, dari dalil-dalil yang memerintahkan untuk menjauhi najis. Fala tashihu shalatun, maka tidak sah salat ma'a wujudin najasah, yang ada najis, ya, disertai adanya najis, fi badanil musalli, pada badan orang yang salat, aw saubihi, atau pakaiannya, awil buq'atil lati yusalli alaiha, atau tempat yang dia salat di atasnya. Wa kadzalika idza hamilan li syai'in fihi najasah, dan juga tidak sah apabila dia membawa sesuatu yang di dalamnya ada najis, ya, yang di dalamnya ada najis. Qala rahimahullah ta'ala, wa man ra'a 'alaihi najasah, barang siapa yang melihat ada najis, ba'da shalah, maksudnya ada najis baik itu di pakaiannya atau di badannya atau di tempatnya, tempat dia sholat, dia melihatnya setelah selesai sholat. Wala yadri mata hadasat, sementara dia tidak tahu kapan itu munculnya, adanya najis tersebut. Fasolatuhu sahihah, maka sholatnya ini sah. Wakada, dan begitu pula. Lau kana aliman, kalau tadi kan dia tidak tahu. Tidak tahu ada najis kecuali setelah selesai sholat, maka salatnya sah. Wa kada, dan begitu pula law kana aliman, dia tahu, ya, jikalau dia tahu biha, dengan adanya najis, qabla shalah, sebelum salat, lakin akan tetapi nasiya ayyazilaha, dia lupa untuk membersihkannya, untuk menghilangkannya, lupa sebelum salat dia terkena najis pakaiannya atau tangannya atau apa, misalkan tempatnya, dia tahu terkena najis, tetapi dia lupa untuk membersihkan atau menghilangkannya. Dan ingat setelah selesai sholat. Fa salatuhu sahihah alal qawli rajih, maka sholatnya ini sahih. Sholatnya ini sah menurut pendapat yang kuat. Qala rahimahullah ta'ala, wa in alima bin najasah athna'as sholah, dan jika dia mengetahui adanya najis ketika di pertengahan salat, wa amkanahu izalatuha, dan memungkinkan baginya untuk menghilangkan, membersihkan najis tersebut, min ghairi amalin katsir, tanpa melakukan pekerjaan yang banyak, Kakal inna'l. Seperti melepaskan sandal. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di pertengahan salat, ya. Rasulullah membuang sandalnya. Maka hal itu pun diikuti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di belakangnya. Mereka ikut membuang sandalnya. Setelah selesai salat, Rasulullah bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian membuang sandal kalian?" Mereka menjawab, "Karena engkau telah membuang sandalmu." Mereka berpikir ada syariat baru yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah menjelaskan, "Telah datang kepadaku Jibril dan memberitahukan bahwasanya di sandalku ada najis." Wal imamah, dan juga imamah. Wa nahwihima, atau yang semisalnya. Peci atau yang lainnya. Maka cukup dibuang, ya. Azalahuma wa bana. Dia bisa menghilangkannya atau membuangnya. Kemudian setelah itu dia melanjutkan sholatnya. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yatamakkan min izalatihima, dan jika dia tidak mungkin untuk menghilangkannya, batalatish shalah, maka salatnya batal. Ya, salatnya batal. Tidak memungkinkan untuk apa? Untuk menghilangkan, ya, dengan waktu dan pekerjaan yang singkat, maka salatnya batal. Hal ini menunjukkan jika dia sengaja, ya, ketika di badannya atau di pakaiannya ada najis, kemudian dia sholat dengan pakaian tersebut, maka sholatnya tidak sah, ya. Maka sholatnya tidak sah kalau dia sengaja. Naam. Bahkan kalau dia sengaja dengan keadaan dia mengetahui ada najis di bajunya, maka hukumnya lebih parah lagi. Ya, hukumnya lebih parah lagi karena dia melakukan salat, ya, melakukan salat dengan keadaan tidak memenuhi syarat dengan sengaja. Seperti seorang salat tidak bersuci, ya. Sengaja dia salat dalam keadaan tidak bersuci, maka ini dosanya lebih besar. Ya, dosanya lebih besar, ya. Bisa ke tingkat kekufuran, ya, tingkat kekufuran, karena dia bentuknya menentang syariat, jenisnya menentang syariat. Makanya di sini beliau memberikan contohnya, apabila dia berada di pertengahan sholat, sehingga sebenarnya dia tidak tahu, ya, sebenarnya dia tidak tahu ada najis di badannya atau ada najis di pakaiannya. Tetapi ketika di pertengahan sholat dia tahu ada najis. Maka sebagaimana disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, apabila memungkinkan untuk menghilangkannya, maka dia hilangkan najis tersebut. Kemudian dia melanjutkan sholatnya. Jika tidak mungkin, maka batal sholatnya. Sholatnya batal. Insyaallah naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.